Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab Birrul Walidain wa Silatul Arham. Kita masuk kepada penghujung hadis pembahasan yang terakhir dari bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيتُ. فأتي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari sahabat Ibnu Umar Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanat tahti imra'atun, dahulu aku memiliki seorang istri, tahti imra'atun. Wa kuntu uhibbuha, dan aku pun mencintainya, mencintai wanita ini. Wa kana Umaru yakrahuha, dan sedangkan Umar bin Al-Khattab ayahnya tidak menyukainya. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, talliqha, ceraikan dia. Fa abaitu, lalu aku pun ya mengabaikannya, tidak menuruti apa yang diinginkan oleh ayahku. Fa ata Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu, kemudian menyebutkan hal yang tadi dilakukan oleh Umar ya, kepada Rasulullah SAW. Yang menceritakan bahwasannya ya, Umar menyuruh anaknya, Ibnu Umar, untuk menceraikan istrinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, talliqha, ceraikan dia. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kemudian dikuatkan dalam hadis yang berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna li imra'atin wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha faqala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta wa adhi' dhalikal bab aw ifzuha aw if wa aw ihfazhu rawahu tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, inna li imra'atun wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha. Sesungguhnya aku memiliki seorang istri dan sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya. Faqala, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu adalah awsatul babil jannah, pintu surga yang paling tengah. Berbakti kepada orang tua, ya, itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syita fa adhi' dzalikal bab. Maka jika engkau ingin, engkau mau, maka biarkan, ya, sia-siakan bab itu, pintu itu. Aw ihfazhu, atau engkau menjaganya. Hadithun hasanun sahih. Dalam dua hadis yang kita sebutkan dalam bab ini, bahwasannya menyambung hubungan silaturahim atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tua adalah sebab masuknya, ya, ke dalam surga. Dari sisi mana? Dari sisi isyarat bahwasannya apabila seseorang biru walidatihi, ya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, hingga menceraikan istrinya, maka itu merupakan sebab, ya, masuknya dia ke dalam surga. Dalam hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memiliki seorang istri yang dicintainya, tetapi ayahnya memerintahkannya untuk menceraikannya. Iya. Karena Ibnu Umar ini cinta kepada istrinya, ya, diabaikan perintah orang tuanya ini. Iya. Lalu Umar pun menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Dalam rangka apa ini? Bir al-walidain. Nah, begitu pula hadis yang, ya, setelahnya, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, orang tua itu al-awsatu babul jannah. Ya, pintu surga yang paling tengah. Ya, kalau kita ingin masuk surga, ya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada mereka, mentaati perintah-perintah mereka, menghormati dan menghargai perjuangan mereka, mencintai dan menyayangi mereka. Nah, maka semua ini adalah sebab untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah setiap perintah orang tua memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya, apakah wajib mentaatinya? Wajib? Wajib? Fa inna rajulan sa'ala al-Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Qala inna abi yaqul talliq imra'atak. Ceraikan istrimu, kata ayahnya. Cerita kepada Imam Ahmad. Ya, bertanya, ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Wa ana uhibbuha, sedangkan aku mencintai istriku. Ini halnya sama dengan kejadian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu apa jawaban Al-Imam Ahmad? Apakah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talikha"? Ya. Kata Al-Imam Ahmad, "La tutlaqha." Kata Imam Ahmad, "Jangan engkau ceraikan." Seakan-akan ini bertentangan dengan hadis, ya. Qala, laki-laki ini berkata, "Alaysa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad amara ibna Umar an yutlaq zaujatahu lima amarahu Umar?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk menceraikan istrinya tatkala, ya, Umar memerintahkan, ya, kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya? Ya. Ditanya lagi laki-laki ini, kirain, ya, sudah ceraikan. Ternyata Imam Ahmad mengatakan, "La. Ya, jangan kau ceraikan istrimu." Ditanya lagi laki-laki ini, "Bukankah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya ketika ayahnya memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya?" Apa jawaban Al-Imam Ahmad radhiyallahu an atau rahimahullah? Faqala lahu Al-Imam Ahmad, "Wa hal abuka Umar?" Apakah ayahmu itu Umar? Ya. Seorang sahabat yang mulia. 6. Lianna Umar na'lamu ilma al-yaqin annahu lan ya'mura Abdullah bi talaqi zawjatihi illa li sababin syar'i. Karena Umar itu, radhiyallahu anhu, beliau mengetahui dengan ilmu yakin bahwasanya tidaklah beliau memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya kecuali dengan sebab syar'i. Ya. Wa qad yakunu Ibnu Umar lam ya'lamhu, dan terkadang Ibnu Umar tidak mengetahui apa yang diketahui oleh ayahnya. Ya. Naam. Kalau anak laki-laki menuruti perintah orang tuanya, ceraikan istrimu. Banyak sekali wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya karena perintah orang tuanya. Ya. Naam. Dengan alasan hadis ini, Naam. Li'annahu minal mustahil, kata al-Imam Ahmad, anna Umar ya'muru ibnahu bitalaqi zawjatihi liyufriqu bainahu wa baina zawjatihi biduni sabin syar'i. Ya. Karenanya perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, bahwasanya Umar memerintahkan anaknya, putranya, untuk menceraikan istrinya, memisahkan antara dirinya, yaitu Ibnu Umar, dengan istrinya, tanpa adanya sebab syar'i, itu tidak mungkin. Ya. Nah, kalau orang tua sekarang mungkin karena mungkin dilihat dari sisi dunia, dari sisi yang lainnya, dan segala macamnya, tanpa alasan syar'i, ceraikan istrimu. Nah, wahada ba'idun, maka ini sangat jauh berbeda. Ya. Siapa Ibnu Umar? Siapa ayahmu? Ya. Naam. Ya, dari pembahasan ini, wa ala hadza fa idza amara abuka aw ummuka bi an tutlaqa imra'ataka wa anta tuhibbuha wa lam tajidu 'alayha makhudan syar'iyyan fala tutalliquha. Ya, atas dasar ini, ya, maka apabila ayahmu memerintahkan, ibumu memerintahkan untuk menceraikan istrimu, dan engkau mencintai istrimu, dan tidak engkau dapati pada istrimu tersebut sesuatu yang menyalahi syariat, maka jangan engkau ceraikan. Ya. Maka jangan engkau ceraikan. Ya. Naam. Kalau dia adalah seorang wanita yang mentaati suaminya, yang dia rajin ibadah, selalu melaksanakan kewajibannya. Naam. Ya. Dan menjaga anak-anaknya dan mendidik di atas agama. Ya. Jangan kau ceraikan walaupun kedua orang tuamu tidak suka. Ya. Naam. Li'anna hadhi min al-hajjatil khassah allati la yatadakhal ahadun fiha bainal insani wa bainal zawjatihi. Karena ini merupakan kebutuhan yang khusus yang tidak masuk seorang pun di dalam permasalahan ini, ya, di antara seorang dengan istrinya. Ya. Tidak bisa. Nah, ikut campur dalam masalah keluarga. Ya. Enam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al khalatu bi manzilatil bibi, itu kedudukannya seperti ibu. bibi kita, ya, adik ibu kita atau kakak ibu kita, ya, maka kedudukannya seperti ibu. Ya. Kita ya, bersikap kepada mereka sebagaimana ibu kita. Nah, walaupun mereka tidak melahirkan kita, tetapi kedudukannya adalah seperti ibu kita. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Qala rahimahullah wa fil babi ahaditsu katsirah fi sahih masyhurah. Di dalam bab ada hadis-hadis yang banyak dalam sahih yang dikenal, minha di antaranya haditsun ashabil ghar wa haditsun Jurayj wa qad sabaqa. Ya, tentang masalah bir walidain wasilatul arham ini banyak sekali. Di antara hadis ya, ashabul ghar, ya, seorang, tiga orang yang terkunci di dalam gua, juga hadis Jurayj yang telah berlalu pembahasannya, wa hadisul masyhur fi sahih, dan juga hadis-hadis yang dikenal di dalam sahih, hadaftuha ikhtisaran, dan aku mencukupkan, ya, ya, tidak menyampaikannya, tidak menulisnya dalam bab ini, kata beliau Imam Nawawi, sebagai ikhtisaran yang meringkas. Wa min ahammiha hadithul Amr bin Abasah, dan termasuk yang terpenting adalah hadith Amr bin Abasah radhiyallahu anhu tawil mustamil ala jumal kathirah min qawaid al-Islam, hadith yang panjang yang mencakup ya, seluruh jumlah kaidah-kaidah Islam wa adabihi dan adabnya. Sa'adhkuruhu bitamamihi insyaallah taala fi babir raja, dan nanti akan aku sebutkan secara sempurna, secara lengkap insyaallah dalam bab raja. Qala fihi, dikatakan di dalam hadis tersebut, dakhaltu ala nabi sallallahu wasallam di Makkah, aku masuk menghadap nabi sallallahu wasallam di kota Makkah. Iya, Amr bin Abasah ya, menemui Nabi SAW di kota Mekah. Ya. Yakni fi awalin nubuwah, yaitu pada awal-awal kenabian Rasulullah SAW. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ma anta, siapa engkau? Ya. Qala nabiyun, ya. Nabi, ya. Aku seorang nabi. Fakultu wa man nabiyun, nabi siapa? Qala arsalani Allahu ta'ala, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu, maka aku berkata, kata Amr bin Abasah, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa engkau diutus? Qala arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa ayyu wahadallahi la yushraku bihi syai'. Aku diutus oleh Allah dengan ya, menyambung hubungan silaturahim dan menghancurkan berhala-berhala, dan ya, Allah mengutusku untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Zakara tamam al-hadith wallahu a'lam. Ya, dalam hadis ini disebutkan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan silatul arham, menyambung hubungan silaturahim. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, ya, dengan bab yang kita baca ini, ya, mari kita perbaiki apa yang kekurangan pada diri kita dalam bersikap ya, silaturahim kepada saudara-saudara kita. Ya, mari kita menyambung kembali hubungan tersebut yang mungkin telah lama, bertahun-tahun. Ya. Kita telah putus, bahkan ya, kita belum berusaha untuk mencari siapa-siapa kerabat-kerabat kita. Ya. Dan juga memperbaiki ya, sikap kita terhadap orang tua kita. Nah, mungkin kita belum maksimal untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa usahakan untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka, maka kita lakukan. Ya. Naam, ya. Selama kita bisa melakukannya dan juga ya, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan mereka, kedua orang tua kita, ya, bisa melihat wajah-wajah mereka, tatapan kasih sayang mereka kepada kita, ya. Naam, maka kita berikan apa yang kita bisa dari kebaikan-kebaikan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.